pagi ini tak pernah habis diberitakan di televisi. Cerita anak bangsa yang kabur di luar negeri karena si anak itu tersandung kasus korupsi. Nusantara diinjak-injak pejabat negara, memalukan negeri ini di mata dunia. Akankah yang menanggung malu kita semua? Dimanakah harga diri bangsa dengan mudah korup terlalu hukum malam.